Bismillah, saya berangkat safar dan telah sampai di tempat tujuan. Saya akan tinggal di tempat saya safar selama 1 bulan lamanya. Apakah boleh saya melakukan puasa 1-9 Zulhijjah yang akan datang ini untuk meraih keutamaannya? Untuk berpuasa ketika dia dalam safar, barakallahu fikum, bahkan ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam safar, ada sebagian yang berpuasa dan sebagian yang tidak berpuasa, Rasulullah SAW membiarkannya. Artinya, yang mau berpuasa silahkan, yang tidak berpuasa silahkan. Tapi walaupun itu sungguhnya puasa wajib, barakallahu fikum, puasa sunnah pun demikian, apalagi sunnah yang ditekankan. Tetapi catatannya adalah jangan memaksakan diri dan memberat-beratkan diri, karena dalilnya inna hadad din yusrun walan yushadad din illa ghalaba. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang memberat-beratkan dirinya kecuali pasti akan kalah. Akan kalah yang tidak konsekuen. Barakallahu fikum. Sehingga mengapa adanya keringanan orang yang safar boleh untuk berbuka, mengganti puasa di hari lain, orang yang safar boleh mengqasar, itu keringanan. Maka ketika ditanyakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau kita diberi keringanan, bolehkah kita ambil, bolehkah kita tidak ambil, mana yang lebih baik? Kata Syekh, boleh diambil, boleh tidak diambil. Tapi mana yang afdal? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang paling afdal adalah yang paling ringan dari keduanya, yang paling membuat kamu roha, santai, artinya tidak susah. Mengapa? Karena agama ini ingin memudahkan kalian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.